Dan kau campakkan. aku tahu perasaan cintamu. Luka hati telah lenyapkan semua kepercayaan diri. Lama waktu menjawabnya untuk lupakan segalanya. Lakukanlah semua ini untukku. Lepaskanlah belenggu cinta ini agar ku dapat membalas. apakah dia menitipkan salam? Oh, suara dalam hatiku. Bila ku pergi, bila itu nanti, sedang burung meninggalkan jejaknya dan pulang lagi ke sangkar. Kita berdua yang tergambar jelas sepanjang pantai yang kulalui. Tersimpan dendam di hati. hati ini. Rai air mata tiada tertahan, memecah di keheningannya malam yang semakin mencekam. Tak sanggup lagi thank you. Terjadi, haruskah aku

di sudut gelap malam, ku melihat seberkas cahaya lentera jatuh. Dihimpun dedaunan yang bertahtakan embun, dan ku terpana dalam dia. I'm not afraid to die. terjadi. Cintaku tumbuh dan berseri. Bahagia tak menjelma dengan jiwa.